Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fitnah. Ikhwati fillah azzakumullah, kita lanjutkan kembali kajian kita mempelajari daripada kitab Aqidatus Salaf Ashabul Hadis. Qala Abu Utsman As-Sabuni. Wa 'alamatul bid'ah 'ala ahliha badiyatun zahirah. Jadi setelah mu'allif rahimahullah As-Sabuni pada penjelasan sebelumnya atau pada pasal sebelumnya menyebutkan tentang keistimewaan-keistimewaan ahlul hadis, ahlus sunnah, adab-adab mereka, karakter mereka dan sebagainya. Kemudian beliau melanjutkan penjelasan tentang alamatu ahlul bid'ah, tanda-tanda daripada ahlul bid'ah. Sebagaimana tanda-tanda ahlu sunnati ahlul hadithi begitu sangat terang benderang, tampak gemilang. Mereka senantiasa menjaga daripada sholat, amar ma'ruf, nahi mungkar, memperingatkan umat dari bahaya syirik, bahaya bid'ah, cinta kepada ahlu ta'ah. Maka demikian pula halnya tanda daripada ahlul bid'ah, begitu sangat tampak. Wa alamatul bid'ah ala ahliha badiyatun zahirah. Dan tanda-tanda kebid'ahan pada pelakunya itu begitu sangat tampak jelas. Wa adharu ayatihim wa alamatihim syiddatu mu'adatihim lihamalati akhbarin nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya di situ tanda-tanda itu sangat banyak sekali dan sangat tampak jelas. Hanya saja yang paling tampak, yang paling zahir tanda daripada tanda-tanda ahlul bid'ah, sebagaimana orang-orang munafik, mereka juga memiliki tanda-tanda, ya kan, disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Orang munafik apabila berbicara dusta, karena munafik itu menyembunyikan atau menampakkan sesuatu dengan lisan yang tidak sama dengan apa yang di dalam batin. Maka jika dia berbicara, ya dusta. Kenapa? Karena apa yang dia ucapkan tidak selaras dengan apa yang dia sembunyikan dalam batin. Maka ini tanda yang pertama. Idza haddatsa kadzaba. Wa idza wa'ada akhlafa. Jika dia berjanji, ya janji juga dengan lisan juga. Menampakkan sesuatu, padahal di dalam hatinya sudah ada keinginan untuk menyelisih. Ya, tidak akan memenuhi janjinya. Berbeda dengan orang muslim, ya dia berjanji terkadang mungkin lalai, lupa. Tapi tidak ada keinginan dalam hatinya untuk menyelisih. Adapun munafik berjanji tetapi dalam hatinya sudah ada penyelisihan. Sehingga tidak sama antara apa yang diucapkan dengan apa yang di dalam batin. Itulah nifak. Tetapi ini nifak amali. Ya. Itu tumina khona, diberi amanah mengkhianati. Itu juga sama. Maka demikian pula ahlul bidah. mereka memiliki tanda-tanda yang sangat jelas, sangat tampak. Ahlul hadis mampu mengenali mereka dengan tanda-tandanya. Karena sikap-sikap mereka yang begitu sangat tampak terhadap ahlul hadis. Sehingga terlihat begitu nyata, dirasakan oleh ahlul hadis, ahlus sunnah. Wa adharu ayatihim wa alamatihim syiddatu mu'adatihim lihamalati akhbarin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling tampak daripada tanda-tanda tersebut, daripada tanda-tanda ahlul bid'ah, adalah syiddatu mu'adatihim, sangat kerasnya permusuhan mereka, lihamalati akhbarin nabi, terhadap para pembawa berita-berita nabi, yakni para pengusung sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka di antara tandanya sangat benci dengan hadis-hadis Rasulullah. Sangat benci dengan sunnah-sunnah Rasul. Di saat dibacakan kepada mereka. Atau ditanyakan kepada mereka. Dalam setiap perkara, ahlu sunnah, ahlul hadis akan senantiasa menanyakan dalil. Mana dalilnya? Itu adalah sesuatu yang paling membuat mereka gregetan. Pertanyaan mana dalilnya itu membuat mereka gregetan, jengkel, benar-benar jengkel. Dalil lagi, dikit-dikit dalil. Ya. Karena hanya dengan itu, manusia, terkhusus kaum muslimin, tidak bisa kemudian dicocok hidungnya. Ditarik ke sana, ditarik ke mana, diarahkan kepada apa yang dia mau, sesuai dengan hawa nafsu. Di saat kemudian harus terikat dengan dalil. Sehingga kaum muslimin betul-betul mereka hur. Bisa betul-betul merdeka, tidak kemudian dicocok hidungnya seperti kerbau atau seperti sapi. Cocok hidungnya untuk diarahkan ke sana kemari. Ya. Disebut dengan taklid. Tidak bisa. Sehingga muslimin semuanya hanya tunduk kepada Allah dan Rasul. Tidak tunduk kepada tokoh ataupun kepada orang-orang tertentu yang dikultuskan. Yang diikuti adalah bimbingan Allah dan Rasulnya. Karena yang mampu berbuat seperti ini adalah ashabul hadis, ahlul hadis. Yang mampu untuk menyingkap kebobrokan-kebobrokan mereka tersebut adalah ashabul hadis. Maka mereka begitu sangat geting, sangat gergetan dan sangat jengkel terhadap ahlul hadis. Paling benci. Syiddat ma'adatihim dihamalati akhbarin nabi. Sangat-sangat benci dan sangat memusuhi para pembawa hadis-hadis nabi. Maka di saat kemudian seseorang melihat ada yang menjelekkan, mencaci, mencibir, mencela, dan meremehkan salah satu daripada tokoh-tokoh ulama ahlul hadis, sudah, kita harus berhati-hati. Sudah ada satu tanda daripada tanda-tanda yang paling tampak jelas. Kata Al-Imam Abu Utsman As-Sabuni. Bahwa orang ini mubtadi. Hati-hati sudah. Loh, kenapa kok dia benci terhadap fulan tokoh daripada al-hadis ini? Yang dibawa adalah hadis Rasul. Yang diajarkan adalah sunnah Rasul. Tentu disebabkan karena kebencian dia terhadap apa yang dibawanya tersebut. Kecuali di sana ada koordinat-koordinat lain. Ini kita membahasnya di saat kita melihat ulama yang dibenci adalah ulama-ulama yang telah meninggal dunia dari kalangan salaf misalnya. Benci kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Benci kepada Imam Syafi'i. Benci kepada Imam Malik, Abu Hanifah. Dan yang lainnya. Benci terhadap Sulaiman ibn Mihran, Ishaq ibn Rahuya, Sa'id ibn Musayyib, dan yang lainnya. Dari kalangan A'imah, Sufyan ats-Tsauri. Dan kita saksikan, ya, kita alami, kita lihat dalam kehidupan kita sekarang ini bahkan ahlu sunnah, ahlul hadis, salafiyun, mereka tersebar di berbagai tempat. Alhamdulillah di negeri ini, ya, tersebar dakwah sunnah di belahan-belahan negeri ini. Bahkan sampai pada pelosok-pelosoknya. Tidaklah ada satu kota melainkan, walhamdulillah di sana terdengar dakwatu sunnah. Ada dakwatu sunnah. Walaupun mungkin sedikit. Walhamdulillah. Sedangkan orang-orang ini tidaklah kemudian dikenal hubungannya dengan ikhwanuna, saudara-saudara kita ahlul hadis, ahlu sunnah, yang belajar hadis, belajar sunnah ini. Melainkan permusuhan. Kebencian. Maka yang seperti ini, apa yang menyebabkan mereka benci? Kalau mungkin muamalah kita yang kurang baik terhadap mereka, aku mungkin. Ya. Tapi di saat kemudian ahlu sunnah, walhamdulillah, mereka berusaha bermuamalah dengan muamalah sebaik-baiknya. Mengajak kepada menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kok kemudian dibenci? Maka tentunya kebencian tersebut disebabkan karena ajakan-ajakan terhadap sunnah tersebut, bukan perkara yang lain. Hanya saja, meskipun di sini Al-Imam Abu Uthman As-Sabuni menyatakan azhar ayatihi, yang paling tampak daripada tanda-tanda mereka adalah permusuhan mereka yang sangat terhadap para pembawa sunnah Rasul. Tidak kemudian serta-merta dia dikatakan ahlul bid'ah. Tidak serta-merta demikian. Tetapi banyak di kalangan mereka orang-orang yang memang belum mengetahui. Ya, belum tahu. Semata a priori. A priori terlebih dahulu. Terhadap dakwah itu sunnah. Orang-orang yang seperti ini di saat kemudian kita bermuamalah dengan muamalah yang baik, kita ajak kepada perkara-perkara yang baik, ya, bil hikmah wa'idatul hasanah. Ya. Orang-orang ini kemudian akan melihat, oh ternyata tidak seperti yang diberitakan, tidak seperti yang diomongkan orang. Dia mendapatkan, ya, kesejukan. Kesejukan daripada dakwah itu sunnah. Mendengarkan ayat-ayat, hadis-hadis Rasul dengan pemahaman-pemahaman ulama-ulama kibar dari generasi salaf. Tidaklah berbicara dengan hawa nafsunya, tidak berdasarkan pendapatnya, akalnya, kalau menurut saya, kalau menurut saya, tidak. Tetapi ucapan-ucapan ulama mutaqaddimin dari kalangan ulama-ulama ahlu sunnah, ahlul hadis yang dijadikan pegangan. Maka mereka akan merasa, ya, cahaya, hidayah akan mereka rasakan. Fitrah yang ada pada mereka akan selaras dengan apa yang disampaikan tadi. Ini tentunya berbeda keadaannya dengan orang-orang yang betul-betul sangat antipati dan memusuhi dakwah sunnah. Dan orang yang memusuhi ashabul hadis di masa-masa dahulu, mereka ya dikenal sebagai zindiq. Dikenal sebagai zindiq. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, di saat diberitakan kepada beliau tentang seseorang yang mereka ini membenci ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Imam Ahmad mengatakan zindiq, zindiq, zindiq. Ini artinya bahwasanya perkara tersebut adalah suatu yang ma'ruf. Bahwa orang-orang yang membenci sunnah Rasul, dikhawatirkan mereka itu adalah para penyusup. Karena zindiq artinya adalah orang-orang yang masuk ke dalam Islam dengan tujuan merusak Islam dari dalam. Mereka ahlul bidah kebencian mereka terhadap alul haq, pembawa daripada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terdapat tahdziran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga dari para sahabat dan juga dari para imam terkait dengan keberadaan mereka sebagaimana telah lewat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis Aisyah, apabila engkau melihat mereka, orang-orang yang disebut di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, amal ladina biqulubihim zayyun fayattabi'una ma tasabaha min ibtigha al-fitnah, itu maka hati-hatilah engkau, itulah orang-orang yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita telah mengetahui tentang cerita Shabiq Ibn al-Asl yang dipukul oleh Umar bin Khattab disebabkan karena mempertanyakan perkara-perkara mutasyabihat. Demikian pula kisah daripada Ibnu Umar yang didatangi oleh dua orang tabi'in, Yahya Ibnu Ya'mur dan Abdurrahman Ibnu Kumait Al-Himyari. Di mana dua orang tabi'in tersebut bertanya kepada Ibnu Umar tentang keadaan salah seorang yang ada di negeri mereka, di negeri Himyar ataupun di daerah Basrah sana. Seseorang yang disebut sebagai Ma'bad al-Juhani. Ma'bad al-Juhani. Muncul padanya satu pemahaman bid'ah yang mengerikan, yakni bid'ah Qadariyah. Hulat Qadariyah atau Qadariyatul Hulat. Ini Qadariyah yang sangat ekstrim yang dikafirkan oleh para ulama. Yang mereka ini mengingkari daripada apa? Takdir. Mengingkari daripada takdir. Ditanyakan hal tersebut kepada Abdullah bin Umar. Di sisi kami di sana, di daerah Basrah, ada orang-orang yang mereka, walhamdulillah, mereka ini memiliki majelis-majelis ilmu. Belajar kepada seseorang yang dikenal dengan Ma'bad al-Juhani. Di mana di antara pemikiran orang ini, ya, dia mengatakan bahwasannya la qadar, tidak ada takdir. Wa innal amra unuf, bahwasannya perkara itu baru. Arti daripada kalimat tersebut, yakni bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui perkara kecuali setelah terjadinya. Perkara-perkara ini bukan suatu yang telah ditakdirkan, tetapi suatu yang unuf, mustaknaf, suatu yang baru. Bukan suatu yang telah selesai takdirnya, kodratnya. Tidak. Takdir itu tidak ada, kata Ma'bad al-Juhani. Maka Abdullah bin Umar mengatakan, فَإِذَا لَقِيْتَ أُولَٰئِكْ فَأَخْبِرْهُمْ أَنِّي بَرِيءٌ مِّنْهُمْ وَأَنَّهُمْ بُرَآءُ مِنِّي. Kalau kamu jumpai mereka, maka beritakan kepada mereka bahwasanya diriku berlepas diri dari mereka dan bahwasanya mereka berlepas diri dariku. Walladhi yahlifu bi Abdullah ibn Umar, law anna li ahadihim mithla uhudin dhaban fa anfaqahu ma qabila Allah minhu hatta yu'mina bil qadar. Demi yang, yakni demi Allah yang Abdullah bin Umar bersumpah dengannya, seandainya saja salah seorang mereka memiliki sebesar gunung Uhud emas, lantas dia infakkan di jalan Allah, maka Allah tidak akan menerima infak tersebut sampai dia mau beriman dengan takdir. Ini qadariyah yang pertama yang dikafirkan oleh para ulama. Kenapa? Karena mereka ingkar terhadap ilmu Allah Subhanahu wa taala, ilmu Allah yang azali. Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui sesuatu kecuali setelah terjadinya. Al-Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad menyatakan, "Nadhiru al-qadariyah bil ilm, fa in i'tarafu bihi husimu wa in jahadu kafaru." Munadharah artinya yakni bantah mereka. Nadhiru al-qadariyah bil ilm. Coba bantah mereka dengan ilmu Allah. Sampaikan kepada mereka tentang ilmu Allah. Apakah mereka i'tiraf mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu yang telah sedang dan akan terjadi ataukah tidak? Kalau mereka menyatakan iya, Allah mengetahui segala sesuatu yang telah terjadi, maka sudah selesai. Ya, khusimu, mereka terkalahkan dalam debat. Ya, terbantahkan hujah mereka sudah. Berarti Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkannya, selesai. Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi pun Allah tahu. Kalau mereka mengingkarinya, berarti mengingkari ilmu Allah Subhanahu wa taala yang azali. Maka orang yang mengingkari ilmu Allah Subhanahu wa taala yang azali, ittifaqul ulama, kafir. Karena yang Imam Ahmad menyatakan kafaru. Wa in jahaduhu kafaru. Dan mungkin sekarang, mungkin tidak ada qadariyah yang sejenis ini. Dalam artian mereka mengingkari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Karena ini disebut dengan gulatul qadariyah. Jadi ahlul bidai, ahlul ahwa ini ditahdir oleh para ulama. Karena bahaya mereka yang sangat besar, ditahdir oleh Rasul dan ditahdir oleh para sahabat dan ditahdir oleh para ulama sepeninggal mereka. Ada satu kitab ditulis oleh Syekh Khalid Dhafiri. Khalid Dhafiri, apa judulnya? Ijma'ul ulama ala al-hajr fi ahli bid'ah wal ahwa. Nah, ijma'ul ulama judulnya. Kesepakatan ulama akan menghajar dan boikot, mentahdir ahlul bid'ah wal ahwa. Ahlul bid'ah dan ahlul ahwa. Di situ disebutkan sekian banyak fatwa-fatwa para ulama dari mutaqaddimin sampai mutaakhirin. Dan dicontohkan contoh-contoh muamalah mereka terhadap ahlul ahwa wal bid'ah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan tentang khawarij. Ahlul bid'ah, khawarij. Beliau memberikan ciri-ciri. Dan beliau menyatakan bahwasannya, lau atrok tuhum la'aktulannahum qatla adid. Kalau seandainya aku menjumpai mereka, akan aku perangi mereka sebagaimana diperanginya kaum 'Ad. Satu kaum yang ciri-cirinya disebut oleh Rasul, tahkiruna salatakum ma'a salatihim wa siyamakum ma'a siyamihim wa amalakum ma'a amalihim. Kalian akan merasa remeh salat kalian kalau dibandingkan salat mereka. Kalian akan merasa kecil puasa kalian jika dibandingkan puasa mereka. Ya, ini amalan-amalan kalian akan merasa kecil kalau dilihat secara zahir dari amalan mereka. Tetapi kata Rasul, yaqra'un al-Quran la yujawizu hanajirahum. Mereka membaca Al-Quran tidak sampai melewati kerongkongan mereka. Yamruquna minad din. Mereka keluar daripada agama. Kama yamruqu saham minar ramiyah. Seperti keluarnya saham anak panah dari target bidikannya. Ini lepas, tembus dari sasarannya. Tahdziran dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap khawarij. Dan ini merupakan di antara bid'ah yang pertama di dalam Islam, bid'atul khawarij. Yang hampir bersamaan dengan lahirnya bid'atul syiah, bid'ah syiah rafidah. Suatu yang memang harus disampaikan kepada umat. Kenapa? Karena bahayanya sangat berat. Menghancurluluhkan sendi-sendi daripada keutuhan umat. Ini khawarij dan syiah rafidah. Maka di saat muncul bid'atul khawarij, para sahabat sudah mengenalinya. Ya, faham betul. Kenapa? Karena Rasulullah SAW telah memberitakannya kepada mereka. Sehingga orang-orang khawarij, yang pertama dulu ya, khawarij yang dahulu ya, yang diberitakan sholatnya sedemikian rupa, puasanya sedemikian rupa, membaca Al-Quran luar biasa, tapi tidak melewati kerongkongan tadi, ya, ibadah-ibadah yang luar biasa tadi sama sekali tidak mengecoh sedikit pun. Ya. Satu saja soal benda ada. Karena mereka betul-betul faham terhadap apa yang telah disampaikan Rasul. Ciri-cirinya. Faham betul. Dan permusuhan orang-orang khawarij terhadap para sahabat luar biasa. Mereka mengkafirkan para sahabat Rasul. Membunuh sebagian sahabat Rasul. Ada yang dibunuh sama khawarij ini sahabat, salah seorang sahabat yang kemudian istrinya dibelah perutnya itu siapa? Abdullah bin Obab radhiyallahu ta'ala anhu. Dibunuh oleh khawarij. Memang mereka memerangi para sahabat, membenci. Ya. Siddat ma'ad mu'adatihim. Ya. Sangat keras permusuhan mereka terhadap para sahabat. Karena mereka adalah hamalat akhbarin Nabi SAW. Para pembawa daripada berita-berita Nabi. Maka para sahabat sepakat. Tidak ada khilaf sedikit pun dalam memerangi khawarij. Dalam keadaan di antara mereka pada saat itu ya, ada fitnah yang memang sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan terjadi fitnah di antara sahabat dari sisi terjadi ada perang Siffin, perang Jamal ya. Sedangkan mereka semua adalah para mujtahidun. Para sahabat yang terlibat dalam kedua macam peperangan tersebut. Para sahabat menjadi tiga kelompok. Ya, terbagi menjadi tiga macam terkait dengan fitnah yang terjadi pada masa tersebut. Ada para sahabat yang memihak kepada Ali bin Abi Thalib ya, dengan istihadnya. Ada pula yang memihak kepada Muawiyah bin Abi Sufyan dengan istihadnya. Dan ada yang tawakuf, tidak ikut-ikutan, tidak kesana, tidak kesini. Maka mereka adalah mujtahidun, yang berijtihad, ya. Sehingga dengan ijtihadnya tersebut membawa kepada konsekuensi. Ijtihad mereka membenarkan Ali, maka konsekuensinya bergabung dan berada di barisan Ali bin Abi Thalib. Ijtihad mereka membenarkan Muawiyah, ya. Dan fitnahnya tidak kemudian remeh, ya. Fitnahnya bukan kok fitnah yang kecil, fitnah yang besar. Terkait dengan terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib menginginkan, karena keadaan pada waktu itu kacau balau, ya. Menginginkan untuk keadaan supaya terkendali terlebih dahulu, kemudian baru diambil siapa-siapa orang yang terlibat dalam pembunuhan Ali bin pembunuhan siapa? Utsman bin Affan. Sedangkan Muawiyah yang ada di negeri Syam menuntut untuk segera, ya, dikisos para pembunuh Utsman bin Affan. Sebagian sahabat ada yang beristihad membenarkan Muawiyah, sebagian membenarkan Ali. Ya. Sampai pada taraf kemudian terjadi perang Jamal atau perang Siffin, Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib. Ini fitnah. Ya. Tetapi dalam perkara memerangi Khawarij sepakat para sahabat, baik yang di pihak Muawiyah atau di pihak Ali bin Abi Thalib. Sepakat untuk memerangi Khawarij tanpa ada khilaf. Karena mereka semua mendengar secara pasti berita dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ciri-ciri mereka sangat tampak dan kisahnya ma'ruf, kita ketahui bagaimana kemudian pada Yaum Nahrawan Ali bin Abi Thalib melibas habis mereka, tidaklah selamat kita segelintir saja dari orang-orang Khawarij. Baik, kemudian mu'alif menyatakan wahtiqaruhum lahum wastighfafuhum bihim. Ini diantara tanda-tanda daripada apa? Ahlul bid'ah. Mereka sangat memusuhi para pembawa hadis Nabi dan mereka melecehkan serta meremehkan ashabul hadis. Satu sisi demikian, sisi lain mereka mengagung-agungkan tokoh-tokoh kesesatan. Ya, ini merupakan satu paket yang ada pada mereka. Mereka meninggi-ninggikan tokoh-tokoh kesesatan dan melecehkan, meremehkan ashabul hadis, para imam. Kalau tokoh-tokoh mereka, ya karena tidak memiliki kepiawaian dalam ilmu tertentu, maka mereka menyebutnya sebagai mufakir, mufakir Islam, para pemikir-pemikir Islam, orang-orang yang memiliki pemikiran-pemikiran cerdas dalam Islam, memiliki sekian banyak inovasi-inovasi di dalam Islam, para ini dan para itu. Tokoh-tokohnya ditinggikan. Bahkan terkadang digelari dengan al-allama, al-imam, al-ini, al-itu. Padahal mereka-mereka ini adalah tokoh-tokoh kesesatan. Wallahul musta'an. Adapun kalau menyebut para tokoh-tokoh ashabul hadis, para ulama-ulama ashabul hadis, maka ya disebut dengan bahasa-bahasa pelecehan ataupun peremehan. Qala rahimahullah wa tasmiyatuhum iyyahum haswiyatan wa jahalatan wa dhahiriyatan wa musabbiha. Dan mereka memberi nama ashabul hadis dengan gembel-gembel, haswiyah, orang-orang pinggiran, orang-orang rendahan. Wa jahalah, orang-orang bodoh. Wa dhahiriyah, orang-orang saklek. Orang-orang yang dalam memahami dalil secara tekstual saja. Itu dhahiriyah. Orang-orang yang ekstrim. musabbihah, orang-orang yang menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat makhluk. Ini di antara gelaran-gelaran yang muncul pada masa Al-Imam Abu Utsman Ash-Shaubuni, Ahlu Sunnah pada waktu itu, Ahlul Hadis pada waktu itu digelari dengan gelaran-gelaran seperti ini. Hasyiyah, sebagian ulama menyatakan Hasawiyah. Kenapa? Karena Ashabul Hadis pada waktu itu mereka biasa untuk menulis kitab-kitab, kemudian diberi hasiah-hasiah, catatan-catatan pinggir. Ini disebut Hasawiyah. Hasawiyah karena perbuatan mereka sering untuk membuat catatan-catatan pinggir tersebut. Ya. Kalau sekarang menjadi footnote, ya, catatan kaki. Kalau dulu bukan catatan kaki, tapi catatan pinggir di samping-samping ini, samping-samping kitab sih. Bahkan sebagian kitab-kitab yang ada masih ada, ya, catatan-catatan pinggir seperti itu. Digelari dengan Hasawiyah. Ya, ini diplesetkan sebagai orang-orang pinggiran, orang-orang rendahan, karena perbuatan mereka yang membuat catatan-catatan pinggir. Hasyiah. Ini sifat-sifat yang rendah, tercela seperti ini dinisbatkan kepada Ashabul Hadis. Sedangkan Ashabul Hadis berlepas diri daripada sifat-sifat tersebut. Mereka semata hanyalah berpegang teguh dengan kitabullah dan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sedikit pun dari mereka sifat-sifat yang tercela tersebut. Tuduhan-tuduhan tersebut mereka disebut zahiriyah, musabbihah, tekstual dan suka untuk menyamakan Allah dengan makhluk dan sebagainya, itu adalah akadzib wal iftira'at. Itu hanyalah dusta, ya, kedustaan-kedustaan yang diada-adakan. Kalau pada saat ini, sekarang-sekarang ini, maka ashabul ahwa wal bidah, mereka seringnya menggelari ahlu sunnah dengan gelaran murji'ah. Ini yang paling viral sekarang. Ya, sekarang ini yang paling sangat apa istilahnya populer gelaran mereka kepada ashabul hadis. Terkhusus misal Syekh Albani rahimahullah digelari dengan apa? Murji'ah kata mereka. Syekh Albani siang dan malam hidupnya habis untuk mempelajari dan mengoreksi hadis-hadis Nabi. Ya. Kemudian dikatakan murji'ah dengan entengnya. Kedustaan. Ya. Terlalu daripada tulisan-tulisan Al-Albani menjadi bukti kedustaan daripada tuduhan mereka. Bahkan justru sebaliknya mereka lah yang pantas untuk disebut sebagai orang-orang murji'ah. Kata Syekh Robi, mereka yang justru lebih pantas untuk dikatakan murji'ah. Kenapa? Karena di sisi mereka, mereka punya tokoh-tokoh, ya, tokoh-tokoh kesesatan yang sangat tampak jelas berbagai macam penyimpangan-penyimpangannya. Tetapi mereka tokohkan, mereka puja-puja, mereka sanjung-sanjung. Ya, mereka gelar dengan gelaran-gelaran dan sedemikian deret gelaran-gelaran tersebut, ya, lakop-lakop untuk meninggikan mereka, seolah-olah mereka ini orang-orang yang tidak punya dosa sama sekali. Bukankah ini adalah murji'ah, bahkan lebih rendah daripada murji'ah? Seolah-olah kesesatan-kesesatan tidak ada nilainya sama sekali. Demikian pula zahiriyah disebut hasawiyah, jahalah, zahiriyah, musabbihah. Ahlu sunnah disebut sebagai zahiriyah. Kenapa? Karena ahlu sunnah menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan zahirnya. Memang demikian. Terkait dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan menurunkan Al-Qur'an dalam bahasa Arab yang nyata. Maka zahirul Qur'an itulah yang diinginkan. Tidaklah berpaling daripada makna zahir kecuali ada qarinah di sana. Dan itu mazhab daripada Ahlus Sunnah, Ahlul Hadis. Musyabihah. Kenapa disebut musyabihah? Karena di saat Allah Subhanahu wa taala menyatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas ars, ya, berada tinggi di atas arsnya. Atau Allah menyatakan kepada iblis, ma manaka antas juta lima khulaku biyadaya. Allah menyatakan, apa yang menghalangi kamu untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan dua tanganku. Ahlu sunnah, ahlu hadis menetapkan Allah memiliki tangan. Dua tangan. Oh, berarti ini ashabul hadis ini menyerupakan Allah dengan makhluk. Allah dikatakan punya dua tangan. Berarti menyerupakan Allah dengan makhluk. Sehingga dikatakan musyabbiha. Sedangkan mereka, mereka punya takwilan-takwilan. Kan ahlu sunnah tidak mentakwil-takwilkan tadi, mereka kemudian menuduh ahlu sunnah sebagai zahiriyah musyabbiha. Orang-orang yang saklek. Orang-orang yang ekstrim dalam memahami tekstual. Secara tekstual saja. Tidak melihat konteksnya bagaimana. Wallahul musta'an. Adapun mereka di saat ada ayat istawa, mereka artikan istaula. Biadaya dengan dua tanganku diartikan dengan dinikmati, dengan nikmatku, dikudroti dengan kudrohku. Ditakwil-takwilkan. Dan bantahan-bantahan terhadap mereka dalam perkara ini sudah sangat banyak sekali dalam kitab-kitab. Misal Aqidah Wasitiyah, ya, Aqidah Tahawiyah, Tadmuriyah, Hamuwiyah, Qaidul Mutlah, Lumatul Itiqad, ya, ataupun di dalam kitab-kitab induk. Semisal kitabnya Ibnu Battah, Al-Ibana, baik Sugro maupun Kubro, Asy-Syari'ah, Al-Ajuri, Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Ikai, dan yang lainnya dibahas hal tersebut. Dan dibantah mereka, haula. Ya. Demikian pula dari kitab-kitab para ulama. Dari empat macam madhab sepakat dalam masalah ini. Bisa dilihat dalam Aqidah Thahawiyah. Empat macam madhab semuanya sepakat dalam perkara ini. Dalam masalah akidah. Akidah Imam Syafi'i. Akidah Ahli Hadis. Ya. Akidahnya beliau. Sesuai dan selaras dengan ashabul hadis. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Naktafi ilahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.